Zordon? Zordon? Duh, di mana sih Zordon? Ada apa, Rita? Kenapa kamu panik begini? Mesin pembuat musim di planet ini kehabisan bahan bakar. Aku jadi nggak bisa makan es buah karena nggak ada es. Pakaian nggak kering-kering karena nggak ada matahari. Tanaman nggak tumbuh-tumbuh. Masak nasi nggak jadi gugur. Itu mah bubur. Iya itu. Pokoknya aku sebel. Kalau kayak gini, gimana kita bisa bertahan hidup di planet ini? Kalau begitu, bagaimana kalau kita ngungsi aja dari planet ini? Terus kita pindah kemana? Bagaimana kalau kita ke bumi aja? Hah? Ke bumi? Iya. Aku nggak mau pindah ke bumi. Di bumi kan banyak sampah, banyak polusi. Aku nggak kuat tinggal di bumi. Tapi, di bumi memiliki 4 musim yang kita inginkan. Ada Fuyu, Natsu, Haru, dan Aki. Bagaimana? Kalau begitu, kita ambil saja energi 4 musim itu untuk menghidupi planet kita. Tidak. Kita tidak boleh mengambil energi dari planet lain. Itu namanya terlalu. Tapi, Zordon. Tidak, Rita. Tapi... Tidak. Zordon. Tidak. Zordon. Tidak. Ani, tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi, tersimpan sifat tercela. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Ani, gua kasih no. Bohong! Jadi, kau ingin menghalangiku? Baiklah, aku akan membinasakan orang yang ingin menghalangiku. Bersiaplah! Aku pikir kamu kuat, ternyata kamu lemah. Kalau begitu, tidak ada lagi yang dapat menghalangiku untuk mengambil energi itu. Jangan senang dulu, Rita. Kamu tidak akan bisa pergi dari planet ini, karena tidak ada transportasi di planet ini. Dan planet ini akan segera aku hancurkan dalam waktu 5. Tunggu. 4. Tunggu dulu, Zordon. Cangkemmu Raizo menang. Tunggu. 3. Curang dia malah kabur. 2. 1. Waktu habis. Ya sudah, mati lu Zordon. Akhirnya, Zordon bunuh diri dengan menghancurkan planet miliknya. Sementara itu, Rita berhasil melarikan diri dan tetap mencari keempat batu musim itu. Di manakah keberadaan keempat batu musim itu? Kami, Kabaret Okasi, mempersembahkan sebuah cerita yang berjudul Color Ranger. Selamat menyaksikan. Semoga Anda terhibur. Nah, itulah asal-usul dari Color Ranger. Kalau asal, jangan usul. Kalau usul, gak boleh asal. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan. Go! Alva, kamu di mana? Ayayayayay, Zordon mau manggil. Kamu di mana, Zordon? Saya di sini, Alva. Yuhu. Ayayayayay, ternyata kamu di situ. Ada apa, Zordon? Wah, Alva, ini gawat. Gawat kenapa, Zordon? Anu. Anu siapa, Zordon? Wah, anu saya gak ada. Tadi ada di sini loh. Tapi kok gak ada ya? Ayayayayay, Zordon mulai jorok. Gua matiin nih. Oh jangan, jangan apa? Saya gak ngomong jorok kok. Suwer deh. Tapi saya ngomongin anu. Ayayayayay, Zordon gak serius. Gua matiin juga nih. Ah, baik-baik apa? Saya serius. Anu yang saya maksud, Usa Token. Tuh, kamu dengar kan suara titit-titit itu? Itu tandanya pulsa token saya mau habis. Cepat apa? Kamu carikan pulsa token saya. Sepertinya tadi terjatuh di situ. Jatuh di mana, Zordon? Tadi di situ. Tidak ada, Zordon. Masa sih? Perasaan tadi jatuh di sini. Nah, ini dia anunya. Cepat apa? Kamu isikan. Ayayayayay. Baiklah, Zordon. Loh, Alva, ngapain kamu kesini? Katanya tadi suruh ngisi token. Oh, iya. Saya lupa. Minggir, Zordon. Sudah belum? Sudah, Zordon. Bagaimana, Zordon? Sudah enakan? Ah, enak, Alva. Suara titit-tititnya juga sudah hilang. Terima kasih ya. Ayayayayay, sama-sama, Zordon. Oh iya, saya lupa. Ayayayayay, apa itu, Zordon? Kita harus memanggil para Color Ranger. Cepat, Alva, kamu panggil mereka. Baik, Zordon. Wahid, Martinus, Wahyudi, Sarboa, Wakiyati, semuanya lengkap? Lengkap! Lengkap, bos. Bagus. Bagus, sudah keluar, Zordon. Oh iya, saya lupa. Ranger, kalian harus segera menghentikan Rita. Loh, emang ada apa dengan Rita? Rita sedang menuju ke bumi untuk mengambil kekuatan empat musim. Wah, teman-teman, ini gawat. Ya, jika Rita berhasil mengambil kekuatan itu, maka bumi akan hancur. Cur, cur. Dua. Lalu, kita mau tinggal di mana, Don? Gobles. Makanya, kita harus menghentikan Rita. Benar. Kalian harus menghentikannya. Kalau tidak, dua. Tapi, bagaimana caranya kita dapat menemukan Rita? Saya akan berikan kode di mana lokasi Rita berada. Alpha, berikan kodenya. Baik, Zordon. Jika kalian berhasil memecahkan kode itu, maka kalian dapat menemukan Rita. Baik, Zordon. Ayo, Alpha. Kita ke Obake. Ayo, Zordon. Ayo, teman-teman. Kita pecahkan kode ini. Bukan gunung, tetapi tinggi. Tiga depak ke utara memburu rejeki. Orang jahat jalan ke kiri. Langkah baik langkah ke kanan. Terbentur, menghindar ke selatan. Nah, stop. Sekarang kita bahas bersama. Apalagi yang kamu mau bahas? Ini. Kode orang gila nggak bisa dipecahkan. Coba lihat ini. Saya akan gambarkan sesuatu. Bukan gunung, tetapi tinggi. Coba tebak. Ini sih kutang. Lu jarang mandi sih, jadi otak lu ngeres. Kalau begitu ya bukit lah. Persis. Sekitar sini sih banyak bukit. Tapi yang mana? Lu jarang mandi sih, jadi otak lu ngeres. Sekarang kita lanjutkan dulu. Tiga depak ke utara memburu rejeki. Artinya, rejeki itu tiga depak ke utara bukit. Yah, kira-kira gitulah. Ya sudah, kalau gitu, mari kita berangkat. Baik. Kalau kamu, apa kabar? Kepo banget sih, pengen tahu kabar aku. Wah, Natsu orangnya Natsuan ya. Kalau Aki, gimana kabarnya? Aki, gimana kabarnya? Aki gak bawa roti bakar. Dia bilang apa kabar, bukan roti bakar. Siapa yang kebakar? Gak ada yang kebakar, Aki. Tapi roti bakar. Bukan roti bakar. Bukannya tadi kamu ngomong roti bakar ya? Aku gak ngomong roti bakar. Aku ngomong roti bakar karena si Aki. Bukannya... Dia yang ngomong. Kamu yang ngomong. Bener kan? Sudah. akhirnya aku sampai juga di bumi. Dan sebentar lagi, aku akan dengan mudah mendapatkan energi 4 musim itu. Tapi, ini di mana? Eh, teman-teman. Sepertinya orang asing itu tersesat. Ayo kita bantu. Halo, namaku Haru. Aku adalah musim semi. Kalau dia, namanya Natsu. Dia adalah musim panas. Kalau yang ini, namanya Fuyu. Dia adalah musim dingin. Dingin. Dan dia, Aki. Dia adalah musim gugur. Jadi, kalian adalah 4 musim yang selama ini aku cari? Siapa kamu? Aku adalah Ratu Rita. Ratu dari planet Dorta. Aku kesini ingin mengambil energi dari kalian semua. Dan menguasai dunia. Apa? Ingin menguasai dunia? Dunia. Ya. Loh, kok kalian marah-marah sama Aki? Yang mau nguasain dunia kan dia, bukan Aki. Gelutlah, rudan. Kali aku mengalahkan kalian. Dan sekarang akan ku ambil energi kalian semua. Kali aku mengalahkan kalian. Dan sekarang akan ku ambil energi kalian semua. Musim semi dan musim panas berhasil dia dapatkan. Aku pun jadi takut karena kini sendiri. Ku dipukul dan dipegang-pegang ratu. Tak sanggup lagi ku menahannya. Jangan cuma pegang-pegang, pijitin dong sampai ke sini. Badan aku pegal-pegal, capek. Lepaskan, lepaskan, kalau enggak mau mijitin. Lepaskan, lepaskan, mending ke tukang pijit. Meski bayar, tapi ku loh, kemana perginya Aki-Aki itu? Kurang ajar, tidak akan aku biarkan dia lolos. Selamat datang. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dengan sahabat super bersama saya, narator. Tentunya dalam acara Mario Teduh Gundul West. Di negara Jepang yang kita kenal, memiliki 4 musim. Ada yang tahu musim apa saja? Nah, untuk itu, topik kita kali ini adalah Shikino Matsuri. Apa itu Shikino Matsuri? Ada yang tahu? Maka dari itu, kita akan bahas bersama bapak kita, Pak Mario Teduh. Terima kasih, terima kasih. Silakan duduk. Ya, yang di belakang juga silakan duduk. Ayo, duduk. Duduk gak? Woi, duduk. Super sekali. Sahabat-sahabat sejatiku yang baik hatinya. Senang sekali saya dapat hadir kembali di acara Mario Teduh Gundul West. Ada yang berbeda dari acara ini, yaitu biasanya acara Gundul West diadakan di stasiun TV. Namun kali ini diadakan di acara Yamato Damasi. Itu karena rating saya turun semenjak ada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai anak saya. Oke. So, langsung saja kita ke topik untuk hari ini. Topiknya adalah Shikino Matsuri. Apa itu Shikino Matsuri? Coba narator, tahu tidak arti dari Shikino Matsuri? Shikino Matsuri itu terdiri dari dua kata, Pak. Yang pertama Shiki, artinya adalah 4 musim. Dan Matsuri, artinya adalah festival. Jadi, Shikino Matsuri itu artinya festival 4 musim, Pak. Anda yakin? Yakin, Pak. Oke. Biar saya jelaskan apa arti dari Shikino Matsuri. Matsuri artinya adalah festival. No artinya adalah tidak. Dan Shiki artinya adalah biji. So, Shikino Matsuri artinya adalah bukan biji festival atau bukan festival biji. Itu. Lalu, kalau bukan festival biji, terus festival apa, Pak? Ya mana saya tahu. Memangnya saya ini dukun. Saya ini Mario Teduh Gundul West. Itu. Terus, kata Bapak, arti yang kedua kan bukan biji festival. Lalu, biji apa, Pak? Ya, bisa saja biji salak, biji kedondong, biji pepaya, atau mungkin biji-biji lainnya. Itu. Tapi, Pak, yang saya tahu, Shikino Matsuri itu artinya adalah festival 4 musim. Yang pembicara di sini tuh kamu atau saya sih? Ya, Bapak sih. Ya sudah, harusnya kamu dengarkan saya dong, ya. Itu. Tapi, Pak. Jadi kamu masih belum percaya? Sebentar. Oke, Google. Apa arti dari Shikino Matsuri? Shikino Matsuri adalah festival 4 musim yang diadakan oleh Panitia Himade. So, bukan festival biji artinya salah? Ya, lu emang salah arti, goblok. Tapi yang saya tahu artinya seperti itu. Lu jadi orang jangan sok tahu. Yang pembicara di sini tuh kamu atau saya sih? Bapak ngajak berantem ya, kalau berani sini, jangan di situ. Kamu kira saya takut? Kamu di mana? Biar saya ke situ. Pak, Pak, jangan emosi, Pak. Ini kan lagi live. Tapi saya emosi. Hahaha, dia jadi emosi. Tuh kan, dia ngeledek lagi. Ini penghinaan. Aduh, tolong, tolong saya. Loh, dia siapa? Bapak, ini belum sesi tanya jawab loh. Tolong, tolong saya. Sebentar. Tolong saya. Tolong saya terdiri dari dua kata. Tolong artinya minta bantuan, sedangkan saya adalah Mario Teduh. So, Bapak, Bapak mau tolong saya? Bukan tolongin kamu, tapi tolongin saya. Saya? Bukan saya. Tapi kamu. Kamu? Bukan kamu, tapi saya. Mereka berdua mulai goblok. Siapa itu? Loh, udah disimpan di kantong kok masih bisa ngomong? Iya, kurang ajar. Harus dikasih pelajaran. Cepat, Pak. Dihancurkan saja. Super sekali. Bapak itu orang yang hebat. Dari tadi saya nggak kepikiran loh caranya begitu. Waduh, dia ngejar saya. Cepat, amankan batu ini. Jangan sampai diambil sama dia. Terangkanlah. Aki, udah nggak kuat lagi. Aki, mau pergi aja. Lah kalau mau pergi, kenapa Aki masih di sini? Kenapa nggak cepat-cepat aja? Dasar kurang ajar ya. Ngedoain Aki biar cepet-cepet. Di mana Aki itu bersembunyi? Waduh, dia datang. Kalau begitu, saya harus bersembunyi. Ternyata kau di sini, Aki. Cepat, serahkan batu itu. Dia sudah mati. Lalu, di mana biji gugur itu berada? Biji itu diberikan kepada Mario Teduh. Dan dia bersembunyi di situ. Tuh, di situ. Tuh. Loh, kurang ajar. Udah rusak kok masih bisa ngomong. Cepat, serahkan biji itu. Atau kau akan bernasib seperti dia. Rita, hentikan. Beraninya menggangguku. Kami sudah tahu semua rencana jahatmu. Dan kami tidak akan membiarkannya. Coba saja kalau kalian bisa menghentikanku. Baiklah kawan-kawan. Saatnya berubah. Apa? Color Ranger? Baiklah kawan-kawan. Formasi tempur. Ajar, mereka sungguh kuat. Tidak ada cara lain lagi. Teman-teman, Rita menjadi besar. Apa yang harus kita lakukan? Aku tahu. Saatnya kita panggil Megalodon. Safe at last. Safe at last. You. It's bodoh. Bukan itu. Saatnya kita panggil Megatod. Serahkan kotak cube itu padaku. Loh, di mana dia? Megatod, kamu salah panggung. Hah? Salah panggung? Iya, di sini panggungnya Color Ranger. Kalau panggungnya Transformer, di sebelah sana. Oh, gitu ya. Punten atu, orang tos salah. Kalau begitu, orang cabut helanya. Assalamualaikum. Tunggu dulu, Megatod. Ayah naon deui sih, cantik. Sini dong, sama papa. Aku akan membantumu mendapatkan kotak cube itu dari Prime. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus membantuku mengalahkan Color Ranger. Mengalahkan mereka? Etama, cincai atu bos. Hayo atu, mungkitu mah. Berangkat. Wah, gawat. Megatod sekarang bersekutu dengan Ratu Rita. Wahid? Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Saatnya kita panggil Megazord! Baiklah teman-teman, kalahkan mereka! Kekuatan Megazord! Ura Megazord! Apa? Megazord? Adikku! Kak menawai atuh kakak teh, si mama kangen tuh. Ampura tuh dek, orang teh sibuk neangan kotak diuk. Orang gerujeng Optimus Prime, eleh wai atuh dek. Mane hayang tuh bantuan orang. Siaplah, tapi kalahkan Rita dulu yuk. Ayo atuh. Megatod, kamu mau berkhianat dariku? Ampura atuh, daya mah adik aing. Ayo, maneh, gelut jeng arurang. Ayo orang balik. Orang geus kangen mamah euy. Geus kitu, orang gelut jeung Optimus Prime. Yuk. Hayu atuh. Teman-teman, kita menang. Iya, Ratu Rita telah kita kalahkan. Kerja bagus, Ranger. Ah, nyantai aja, Don. Ayayayayay, Ranger, kalian harus mengembalikan Megazord ke tempat semula. Benar, Ranger. Kalian harus mengembalikan Megazord itu kembali ke sini. Itu robot masih kredit. Cepat. Baik, Don. Siap, Don. Nah, demikianlah kisah cerita Color Ranger. Akhirnya, Rita dapat dikalahkan oleh duo Mega. Sementara Fuyu, Natsu, dan Haru kembali mendapatkan kekuatannya. Namun, Ranger mendapatkan tugas baru untuk mengembalikan Megazord kembali ke markas. Lalu, siapakah yang memiliki kekuatan musuh gugur? Kini kekuatan musuh gugur dimiliki oleh Mario Teduh. Dan siapapun yang disentuh olehnya akan gugur. Eh, narator, cerita kabaretnya kan sudah selesai. Loh, kok dia malah gugur? Dan kami segenap kru Okasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Loh, ini masih hidup toh? Hahaha, dia emosi lagi. Aduh, mati deh.